الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari yang kita masuk ke bab yang ke-62 dari kitab Shalah. Pada bab yang ke-62 Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah babnya bab Bunyanul Masjid, bab tentang pembangunan masjid. Dan dimaksud dalam bab ini adalah pembangunan masjid An-Nabawi, masjid Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala beliau berhijrah ke negeri Madinah. Dan sudah kita ketahui bersama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal kedatangan beliau ke negeri Madinah, yang pertama kali beliau lakukan adalah membangun masjid. Dan ini menunjukkan tentang ahamiyatul masjid, tentang pentingnya kedudukan sebuah masjid di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid merupakan pusat kegiatan kaum muslimin. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan asar-asar para sahabat radhiyallahu taala anhum yang menunjukkan bagaimana keadaan masjid Nabi sallallahu alaihi wa sallam tatkala dibangun. Beliau berkata, wa qala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id, yaitu Abu Sa'id al-Khudri, Sa'ad ibn Malik bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhumah, kana saqful masjidi min jaridin nakhl. Kata beliau, saqful masjid, itu atap masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala dibangun, itu min jaridin nakhl, terbuat dari pelepah pohon kurma. Wa amar Umar bibina'il masjid, dan itu berlanjut sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Awal kedatangannya sampai meninggal tentunya jaraknya 10 tahun, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah selama 10 tahun. Selama 10 tahun masjidnya dalam keadaan seperti itu. Begitu pula pada zaman khilafah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, masjidnya dalam keadaan seperti itu. Tidak ada perombakan. Kemudian pada zaman Umar, maka terlihat masjid Nabi sallallahu mulai rapuh. 10 tahun ditambah khilafah Abu Bakar 2 tahun. Maka wa amar Umar dibina'il masjid. Ketika beliau melihat masjid Nabi sallallahu mulai rapuh, beliau merintahkan untuk memugar masjid dan beliau kembalikan seperti keadaannya semula. Dan beliau berkata pada saat itu, wa qala akimin nas min al-matar, naungi orang-orang dari hujan, lindungi orang-orang dari hujan. Kita jadikan masjid kita bisa menaungi orang dari hujan sehingga tidak terkena air hujan tatkala turun hujan. Wa iyyaka an tuhammira aw tusaffira fataftina an-nas, dan hati-hati kamu, jangan engkau merahi, jangan engkau kuning, jangan engkau beri warna merah, jangan pula engkau beri warna kuning, fataftina an-nas, yang akan menyebabkan orang terfitnah, itu terganggu kekhusyuan mereka tatkala salat. Ini pada zaman Umar radhiyallahu taala, masjid benar-benar dikembalikan seperti keadaannya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam keadaan sudah kita ketahui pada zaman Umar terjadi futuhat, bahkan futuhat yang terbesar pada zaman Umar radhiyallahu taala dibukakan untuk para sahabat radhiyallahu dunia. Bersama dengan itu kata Umar, akinin nas, jadikan masjid kita bisa menangani orang dari hujan. La tuhammir wa la tusafir, jangan engkau beli warna merah, jangan beli engkau warna kuning masjid kita. Fatafitnan nas, yang akan menyebabkan orang terfitnah kalau dihiasi dengan warna-warna tersebut. Kemudian setelah itu beliau menukil asar Anas bin Malik radhiyallahu taala an, wa qala Anas yatabahawna biha thumma la ya'murunaha illa qalila. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yatabahawna biha, orang-orang berbangga-banggaan dengan masjid. Dan ini pun merupakan lafaz Nabi SAW datang di hadis Anas bin Malik, dan akan kita lihat di Al-Jami' Shahih Malaysia fi Shahihain. Nabi SAW mengatakan, la taqumu sa'ah hatta yatabahan nas bil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang berbangga-banggaan dengan masjid-masjid mereka. Sehingga sebagian mereka mengatakan masjid kita lebih baik daripada masjid mereka. Ini di sisi bangunan. Terjadi apa yang dikhabar oleh Nabi SAW. Dan Anas pun mengatakan, yatabahawna biha thumma la yamurunaha. Mereka berbangga-bangga dengan bangunan masjid-masjid mereka, tapi la yamurunaha, mereka tidak memakmurkan masjid-masjid mereka. Dan makmur masjid hanya dengan menegakkan sunnah Nabi SAW, menjadikan masjid sebagai tempat ibadah, tempat menegakkan salat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kata Anas, mereka berbangga-banggaan, berlomba-lomba dengan kemegahan masjid, tapi mereka tidak memakmurkannya. Dan benar-benar terjadi. Kita saksikan masjid-masjid kaum muslim dalam keadaan megah, besar, dan luar biasa. Agar tapi tidak makmur dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala datang salat berjamaah, kita lihat masjid benar-benar kosong. Hanya 1-2 orang saja yang salat di masjid tersebut. Ini tentunya suatu musibah. Ini suatu musibah. Wajib bagi kita untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah telah sebutkan dan kita di bab setelahnya tentang sifat orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu Wa Taala. Innama ya'muruna masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya hanyalah yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, wa aqama as-salata wa ata az-zakah, dan orang yang dengan salat dan menaikkan zakat, walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin, mudah-mudahan mereka, orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut, termasuk ke dalam orang-orang yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita memakmurkan masjid, tidak boleh membiarkan masjid dalam keadaan kosong dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih mungkar lagi, pada zaman sekarang banyak kita saksikan masjid dijadikan seperti gereja, dijadikan tempat bernyanyi, dijadikan tempat musik. Dan itu adalah suatu kemungkaran yang sangat besar, yang wajib bagi kaum muslimin untuk mengingkari dan merubah kemungkaran tersebut. Wa qala Ibn Abbas, dan berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, la tuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahud wan nasara. Sungguh kalian akan menghiasi masjid seperti orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara menghiasi tempat-tempat ibadah mereka. Dan ini benar-benar terjadi. Apa yang kata Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, la tuzakhrifunnaha kama zakhrafatil yahud wan nasara. Dan apa yang dinukil oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala adalah dorongan baik kita, agar kita hendaknya memperhatikan masalah kemakmuran masjid. Dan jangan sampai terbalik, hanya memperhatikan masalah bangunan fisik dari sebuah masjid. Yang wajib lebih kita perhatikan, kita jadikan masjid sebagai tempat dan pusat kegiatan kaum muslimin, pusat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yang menyebutkan tentang bagaimana keadaan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Ibn Abdillah al-Madini. Qala haddatsana Yaqub bin Ibrahim ibn Sa'd. Qala haddatsani Abi an Shal ibn Kaysan. Qala haddatsana Nafi. An Abdullah akhbara أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد في عمر وبناه على بنيان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وعاد عمده خشبا ثم غير عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة وجعل أمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج أو سقفه بالساج. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau mengkhabarkan bahwasanya masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibangun billabin, dibangun dari bata. Wasaqfuhu jarid, dan atapnya terbuat dari pelepah pohon kurma. Wa amaduhu khashabun nakhl, dan tiang-tiang masjid pada zaman Nabi itu terbuat dari batang-batang pohon kurma. Falam yazid fi Abu Bakar syai'an, dan ketika Nabi meninggal dan diganti oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah, Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak melakukan perubahan dengan masjid. Wa zada fi Umar, kemudian baru pada zaman Umar, tatkala Umar melihat masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai rapuh, beliau membangun kembali. Wa banahu ala bunyani fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau membangunnya seperti keadaannya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam billabin, beliau bangun dari bata. Wal jarin, dan dari pelepah pohon kurma. Wa'ada amadu khashaba, dan dikembalikan atau dijadikan tiang-tiangnya sama dari batang pohon kurma, seperti pada zaman Nabi SAW. Kemudian pada zaman khilafah Utsman radhiyallahu anhu baru kata fazada fihi zian katsira, bangun masjid dibangun dan diperluas dan diberi tambahan-tambahan yang banyak. Wa bana jidara bil hijarah, yang tadinya temboknya terbuat dari bata diganti dengan batu al-manqusha, batu ukir. Wal qassah, dan juga dia qassah, sejenis batu kapur. Wajal amadu min hijar manqushah, dan juga tiang-tiangnya dari batu. Wasaqfahu atau wasaqaf bisaj, dan atapnya dari kayu asaj, kayu yang ma'ruf dikatakan datang dari Hind. Ini sejarah masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di hadis ini kita bisa melihat bagaimana keadaan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum, terlebih pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada zaman khilafah Umar radhiyallahu taala anhu. Masjid yang sederhana akan tetapi makmur dengan ketaatan kepada Allah subhanahu wa taala, dan ini yang hendaknya kita perhatikan dan kita tegakkan dalam kehidupan kita. Kita makmurkan masjid, masjid Allah subhanahu wa dengan ketaatan, dengan perbanyak solat di dalamnya, perbanyak Al-Quran dan dikir-dikir dan amal soleh yang lainnya. Dan sudah kita katakan Nabi SAW, beliau ketika datang ghanimah atau jizyah, beliau bagi-bagikan di masjid. Dan ketika mau mengutus pasukan perang, beliau mengutus dari masjid. Dan kegiatan kaum muslimin, mereka melakukannya atau Nabi SAW memusatkannya di masjid. Ini fungsi masjid yang sangat agung dan merupakan suatu makar musuh-musuh Islam yang berhasil mereka lakukan terhadap kaum muslimin, yaitu menjauhkan kaum muslimin dan menjauhkan masjid dari fungsi masjid. Masjid mereka jadikan hanya untuk tempat sholat, seandainya mereka sholat. Sekarang sudah kita sebutkan tadi, banyak kaum muslimin yang menterlantarkan sholat dan hanya sebatas itu, sehingga muncul pemikiran yang namanya memisahkan agama dari perkara-perkara dunia. Katanya agama-agama, dunia-dunia, mesti bicara masalah agama, masalah hal-hal yang lainnya, masalah pemerintahan yang lain jangan dibicarakan di masjid. Itu perkara yang keliru. Masjid merupakan pusat kegiatan kaum muslimin dan pusat di pecahkannya atau diperpinjakannya, dirumuskannya tentang masalih kaum muslimin seperti yang terjadi pada zaman Nabi Sallam dan salafun salih. Ini bab yang ke-62 dan bab yang ke-3 insyaallah kita ambil di pertemuan berikutnya. Bab tentang ta'awun fi bina'i masjid dan bagaimana sifat orang yang mereka adalah orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih mimma laysa fi Shahihain, dan kita masih berada di pembahasan tentang al-jarh. Sehingga al-jarh terhadap ahl bidah. Kita masih berada di pembahasan tentang jarh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang Khawarij. Qala rahimahullah ta'ala, berkata Syekh Mukbir rahimahullah ta'ala setelah beliau menyebutkan hadis Abdullah ibn Abi Auf radhiyallahu ta'ala anhu tentang wasiat dan perintah beliau kepada Sa'id bin Jumhan tentang bagaimana menghadapi penguasa yang zalim, yaitu memberikan nasihat. Hendaklah dia memberikan nasihat kepada penguasa yang zalim, seandainya dia bisa memberikan nasihat kepadanya, memiliki jalan untuk bisa memberikan nasihat kepadanya, dan memberikan nasihat dengan cara sir. Seandainya diterima, maka itulah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan seandainya ditolak, maka dia telah menunaikan kewajibannya. Kata beliau, "In kana sultan yasma'u min," seandainya penguasa mendengar darimu, "fa'tihi fi baitih," datangi di rumahnya, "fakhbirhu bima ta'lam," dan beritahukan kepadanya tentang perkara yang engkau ketahui tentangnya. Beritahukan kesalahan-kesalahan yang hendaknya dia perbaiki. Fa in qabila min, seandainya dia menerima, falhamdulillahi azza wa jal, wa illa fadahu, kalau tidak maka katanya tinggalkan dia. Fa inna kalasa bi'alama minhu, dan Allah yang akan mengadili penguasa tersebut dalam kewajiban memberikan nasihat. Kemudian selanjutnya beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Imam Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Tirmidzi rafi. Siapa namanya? Ahsanta, Muhammad bin Isa rahimahullahu ta'ala. Haddatsana Abu Qurayb wa Muhammad bin Ala. Qala Ibn Abu Bakr bin Ayyash an Asim. Asim bin Bahdalah. An Zir bin Hubaysh an Abdullah. عبد الله المسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يقولون من قال خير البرية يملقون من الدين كما يملق السهم من الرمية قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قال عبد الرحمن هو حديث حسن وقد روى ابن ماجه والإمام أحمد وزاد فمن أدركهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا عظيما فإن في قتلهم أجرا عظيما عند الله لمن قتلهم ولابن زياد لأحمد. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW bersabda, akan keluar di akhir zaman qaumun ahdatsul asnan, orang-orang yang umurnya masih muda, sufahaul ahlam, yang mana mereka adalah orang-orang yang dungu, akalnya adalah orang-orang yang akalnya dangkal. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum, mereka membaca Al-Qur'an tapi bacaan Al-Qur'an mereka tidak melampaui kerongkongan mereka, membaca hanya di lisan tidak sampai memahami dengan hatinya. sehingga mereka menempatkan ayat Al-Quran tidak pada tempatnya. Yaquluna min qawli khairu bariyah, mereka mengucapkan perkataan yang terbaik, itu menukil ayat-ayat Al-Quranul Karim, tapi mereka tidak tempatkan pada tempatnya yang benar. Yamruquna min ad-din, mereka keluar dari agama ini kama yamruqu sahum min ar-ramiyah, sebagaimana keluarnya anak panah dari tubuh hewan buruan. Ini hadis Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala, dan ada tambahan di yang lainnya, faman adrakahum falyaqtulhum, barang siapa yang menjumpai mereka maka bunuhlah mereka. Khitabnya untuk a'immatul muslimin, untuk para penguasa kaum muslimin tatkala orang-orang khawarij keluar, diperintahkan kepada mereka untuk memerangi orang-orang khawarij. Fa inna fi qatlihim ajran 'aziman indallahi liman qatalahum, karena dalam membunuh mereka itu ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi yang membunuhnya. Ini hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an. Dan dari hadis ini kita bisa mengetahui sifat-sifat orang khawarij yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini telah kita lalui di hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhum. Ibn Abbas radhiyallahu anhum ketika keluar orang-orang khawarij pada zaman Ali bin Abi Thalib di Nahrawan, orang-orang Haruriya yang tinggal di daerah Harura, Ibn Abbas mendatanginya. Mendatangi mereka. Dan ketika datang kepada mereka, mereka bertanya, "Ma ji'ta bih?" "Wahai Ibn Abbas, ada apa kamu datang kemari?" Maka Ibn Abbas radhiyallahu taala beliau berkata kepada mereka, "Ataitukum min indi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-muhajir wal ansar wa min indi ibni ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sihri alladhi nazal alaihi al-Qur'an wa hum a'lamu minkum bihi wa laysa fiikum minhum ahad." Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, "Aku datang dari sisi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan dari sisi putra paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menantunya, itu Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau adalah khalifah pada saat itu, yang mana Al-Quran turun kepada mereka, itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, wa hum a'lamu minkum bita'wili, dan mereka lebih tahu tentang mana Al-Quran tersebut daripada kalian, dan tidak ada seorang pun dari kalangan sahabat dengan mereka bersama kalian. Juga benar-benar orang-orang khawarij subaha al-ahlam, benar-benar orang-orang yang bodoh, orang-orang yang pikirnya dangkal. Karena orang-orang yang berilmu tentunya adalah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Tidak ada seorang pun bersama orang khawarij. Tatkala khawarij keluar terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum, menunjukkan mereka adalah subaha al-ahlam. Subaha jam'u safi, orang-orang yang dungu, orang-orang yang berakal dangkal. Begitu pula di sini sifat mereka adalah ahdatsul asnan. Mereka orang-orang yang berumur muda. Orang-orang yang kurang pengalaman, kurang ilmu. Yaqra'una Qur'ana jawin taraqiyahum, membaca Al-Qur'an tapi tidak melampaui kerongkongan mereka. Menunjukkan benar-benar mereka adalah orang-orang yang tidak paham dengan Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Qur'an hanya sekedar lafaz saja, tanpa memahami dengan makna yang benar. Yaquluna min qawli khairu bariyah, yang mereka dengung-dengungkan adalah perkataan yang terbaik yang diucapkan, itu kalamullah azza wajal. Yang mereka sebutkanlah, inil hukmu illa lillah, hukum hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, dan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah mereka orang-orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humud dhalimun, dan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah mereka orang zalim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun, dan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah mereka orang fasik. Mereka dengung-dengungkan ayat hal tersebut, itu bukan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, kalam yang terbaik, akan tetapi mereka jadikan ayat tersebut untuk mengkafirkan para penguasa kaum muslimin. Sampai Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib ditujukan ayat tersebut kepada beliau. Sehingga ketika sampai beliau kepada beliau perkataan Al-Khawarij, apa kata Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Qaulul haq urida bihil batil." Perkataan yang benar, itu ayat Al-Quran, tapi dimaksudkan dengannya kebatilan. Itu mengkafirkan penguasa kaum muslimin. Ini orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij. Maka kita harus berhati-hati dari mereka. Orang-orang khawarij. Dan ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang paling jauh dari sifat-sifat khawarij. Bahkan ahlu sunnah wal jamaah memperingatkan keras kaum muslimin dari pemikiran orang-orang khawarij. dan juga menunjukkan keutamaan ilmu, keutamaan ilmu dan akal, dan keutamaan pengalaman, karena dengan bertambahnya usia akan bertambah pengalaman dan ilmu seseorang dan akan semakin matang, semakin dewasa. Nah, sehingga kita diperintahkan kepada mereka, orang-orang yang berilmu tersebut. Sehingga dikatakan terdapat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-barakah ma'asil akabirikum, keberkahan itu bersama orang-orang tua di antara kalian, dikarenakan keilmuan, pengalaman dan segala kelebihan yang mereka miliki. Berbeda dengan orang-orang yang muda, yang mentah pengalamannya, yang dangkal keilmuannya, bahkan dangkal akalnya, maka biasanya mereka di atas sifat adalah tergesa-gesa, tidak memiliki sifat ta'ani, dan lebih mengandalkan hawa nafsu dan semangatnya daripada ilmu dan hikmah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.